Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan baca pelajaran ke-7, penjelasan tentang isim isyarah. Halaman 41 dari buku yang ke-6. Ad-Darsus Sabi', pelajaran ke-7. Asma'ul Isyarati lil Ba'id. Asma'ul Isyarati lil Qarib. Jadi pada pelajaran ini kita akan mengulang kembali pembahasan isim isyarah. Kemudian diberi tambahan materi. Isim isyarah, materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Artinya, isim isyarah artinya kata tunjuk. Hada, hadihi, dalika, dan tilka. Dan kita juga sudah mempelajari, sudah memahami hada itu untuk menunjuk sesuatu yang mudzakkar. Demikian pula dalika. Kemudian hadihi dan tilka digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjenis muannas. Sekarang tambahannya. Kemudian ulaika juga sudah bentuk jamaknya. Sekarang tambahan materinya ialah isim isyarah lil ba'id dan isim isyarah lil qarib. Isim isyarah lil ba'id. Ba'id itu untuk yang jauh jaraknya. Itu. Dzalika. Tilka. Kemudian jamaknya ulaika. Jamaknya ulaika. Kemudian isim isyarah lil qarib. Isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Hadza, hadhihi, dan haula'i. Haula'i. Jadi isim isyarah terbagi menjadi 2. Isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang jauh, maka menggunakan dzalika, tilka, dan jamaknya ulaika. Ulaika bentuk jamak untuk dzalika dan tilka. Kemudian jenis yang kedua adalah isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Hada untuk mudzakkar, hadihi untuk muannas, haula'i untuk jamaknya. Baik mudzakkar maupun muannas. Contohnya di sini dzalika thalibun bentuk jamaknya ulaika thullabun, tilka thalibatun, ulaika thalibatun, tilka thalibatun, ulaika thalibatun, hadza thalibun, haula'i thullabun, hadhihi thalibatun, haula'i talibatun. Naam. Insyaallah mudah. Langsung kita masuk pada latihan. Latihan 1 halaman 41. Gunakan isim isyarah dzalika, tilka atau ulaika. Nomor 1, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nah, Ustaz. Ulaika fityatun tiwalun. Ulaika fityatun tiwalun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Zalika akhun. Zalika akhun. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 3, Ustaz. Naam. Zalika ibnul mudarisi. Naam, zalika ibnul mudarrisi. Nomor 4, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam, Ustaz. Ulaika tujjarun. Ulaika tujjarun. Nomor 5, Al-Akh Imam. Bismillah. Tilka tabibatun jadidatun. Tilka tabibatun jadidatun. Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Ulaika ummahatu talibatu. Ulaika ummahatut talibati. Ummahatut talibati. Naam. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ulaika akhwati. Ulaika akhwati. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ulaika zumala'uhu. Ulaika zumala'uhu. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Tilka ummu Muhammad. Tilka ummu Muhammadin. Al-Akh Ammar Abu Salman. Apa? Ulaik. Dalika abuka. Dalika abuka. Naam, alhamdulillah. Kemudian di sini ada beberapa contoh. Dzalikar rajulu muhandisun. Ini bentuk mufradnya. Bentuk jamaknya ulaika. Ulaikar rijalu muhandisuna. Ini mudzakkar. Kemudian muannas bentuk mufrad, tilkal mar'atu tabibatun. Bentuk jamaknya ulaikan nisa'u tabibatun. Sekarang kita rubah latihan 2 seperti contoh. Dzalikal waladu talibun. Kita ubah menjadi bentuk jamak. Kita ubah menjadi bentuk jamak. Nomor 1 kita mulai dari Al-Akh Imam, silakan. Dzalikal waladu talibun. Ulaikal auladu tullabun. Naam. Dzalikal waladu talibun. Ulaikal auladu tullabun. Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Tilkal bintu mujtahidatun. Aulaikal Bukan aulaika. Ulaikal banatu mujtahidatun. Naam. Ulaikal banatu mujtahidatun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Naam, Ustaz. Dzalikal fata tabibun. Dzalikal fata tabibun, jamaknya? Ulaikal fityatu atibba'u. Naam. Ulaikal fityatu atibba'u. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Tilkal muslimatu solihatun. Ulaikal muslimatu salihatun. Naam. Tilkal muslimatu salihatun. Ulaikal muslimatu salihatun. Al-akh Abu Khadijah, silakan. Dalikat tajiru ghaniyun. Ulaikat tujaru ghaniyun. Kurang tepat. Masih ada yang salah. Ulangi. Ulaikat tujaru aghniya'u, jamak dari ghaniyun. Naam. Ulaikat tujaru aghniya'u. Alhamdulillah, selesai latihan 2. Masuk latihan 3. Disuruh merubah ke bentuk jamak kata yang diberi garis bawah. Kemudian setelah itu, jika ada kata yang lain perlu dirubah, ubahlah. Kalau nggak ada, nggak usah. Jadi perintahnya, yang dijamakkan adalah kata yang diberi garis bawah. Nah, setelah dijamakkan, lihat apakah ada kata lainnya yang perlu dirubah juga. Kalau ada, maka rubah menjadi jamak. Kalau tidak ada atau tidak perlu dirubah, tidak usah dirubah. Ya. Ini harus betul-betul memahami susunan mubtada khabar, kemudian susunan na'at man'ut, kemudian susunan mudhaf mudhaf ilaih. Hukum-hukumnya harus betul-betul dipahami supaya mudah untuk menerapkan pada latihan ketiga ini. Baik, kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman nomor 1. Hadza tabibun wa dzalika tajirun. Nomor 1. Hadza tabibun wa dzalika tajirun. Haula'i atibba'u wa ulaika haula'i atibba'un wa ulaika tujjarun. Naam. Hadza tabibun wa dzalika tajirun. Yang dirubah tabibun dan tajirun. Jamak dari tabibun atibba'u. Kemudian tajirun jamaknya tujjarun. Apakah ada yang perlu dirubah lagi? Iya, ada isim isyarahnya. Haula'i atibba'u wa ulaika tujjarun. Tujjarun. Nah, berikutnya Al-Akh Imam nomor 2. Hadhihi bintun wa tilka ummun. Haula'i banatun wa ulaika ummahatun. Naam. Hadhihi bintun wa tilka ummun. Haula'i banatun wa ulaika ummahatun. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Hadza talibu min Indonesia wa dzalika minal Hindi. Haula'i tulabu min Indonesia wa ulaika minal Hindi. Naam. Hadza at-talibu min Indonesia wa dzalika minal Hindi. Haula'i at-tullabu min Indonesia wa ulaika minal Hindi. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Hadhihi al-mar'atu tabibatun wa tilka mumarridatun. Haula'in nisa'u tabibatun wa ulaika umarridatun. Naam. هذه المرأة طبيبة وتلك ممرضة هؤلاء النساء طبيبات وأولئك ممرضات. نعم. Nomor 5. Naam, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Man dzalikal fata? Man ulaikal fityatu? Man ulaikal fityatu? Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Min aina dhalikal mudarrisul jadidu? Min aina ulaikal mudarrisunal jududu? Naam. Min aina dhalikal mudarrisul jadidu? Min aina ulaikal mudarrisuna al jududu? Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Man tilkal bintu stagiratu? Man ulaikal bintanu asgharu? Apa jamaknya bin al-bintu? Al-bintan. Jamaknya banatun. Jamaknya banatun. Kalau bintani itu musanna. Musanna. Jangan lupa rumusnya, kalau musanna itu diberi alif dan nun. Al-bintu jadi al-bintani. Ini musanna. Sekarang perintahnya ialah dirubah menjadi jamak. Nah, apa jamaknya al-bintu? Jamaknya banatun. Berarti al-banatu. Ulangi. Man tilka? Man ulaika al-banatu asghiru? As-saghiratu itu bentuk mufrad. Jamaknya as-sigharu. Berarti man ulaikal banatu as-sigharu. Man ulaikal banatu. Man haulaikal. Man ulaikal banatu as-sigharu. Naam. Taib, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Man dhalikal waladut tawilu? Man ulaikal auladut tiwalu? Man dhalikal waladut tawilu? Man ulaika? Ulaika. Al-auladu. At-tiwalu. Man ulaikal auladut tiwalu? Naam. Latihan keempat. Dirubah menjadi bentuk jamak. Al-Akh Imam, Abun. Abun, Abaun. Naam. Abun, apa bentuk jamaknya? Abaun. Al-Akh Yunus, Imra'atun. Naam, Ustaz. Imra'atun. Nisa'u. Nisa'un. Al-Akh Abu Shifa, Tawilun. Namsat tiwalun. Tiwalun. Al-Akh Abu Salwa, Ummun. Ummun, Ummahatun. Ummahatun. Al-Akh Abu Saufa, Rajulun. Rajulun, Rijalun. Rijalun. Al-Akh Abu Khadijah, Salihatun. Inas. Salihatun. Salihatun. Naam. Salihatun. Al-Akhmar Abu Salman akhun. Akhun, ikhwatun. Ikhwatun, pendek. Ikhwatun, naam. Al-Akh Imam, mu'minatun. Mu'minatun. Al-Akh Yunus, mu'minun. Mu'minuna. Al-Akh Abu Shifa, ukhtun. Ukhtun, akhawatun. Akhawatun. Al-Akh Abu Salwa, ghaniyun. Ghaniyun, aghniya'u. Aghniya'u. Al-Akh Abu Saufa, bintun. Bintun, banatun. Banatun. Al-Akh Abu Khadijah, ammatun. Ammatun. Ni. Atas. Ammatun. Jamaknya ammatun. Ammatun. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Jadidatun. Jadidatun, jududun. Jududun. Al-Akh Imam, kabiratun. Kabiratun, kibarun. Kibarun. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-7. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan baca pelajaran ke-8 tentang dhamir-dhamir munfasil. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Al-Akh Abu Saufa, kemudian berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Ya, Ustaz. Untuk penulisan aja, Ustaz, untuk hamzah di akhir atau di tengah kalim kata ya. Untuk dhommah misalkan di An-nisa'u. Misalkan ada ada dhamir dhamir munfasil ya, mutasil. Mutasil An-nisa'uhu. Nah, itu untuk hamzahnya itu bisa di sambung atau harus dipisah ya, Ustaz ya? Nah. Jadi pertanyaannya, penulisan hamzah di akhir kata apabila bersambung dengan dhamir muttasil, bagaimana penulisannya? Nah, itu ada pembahasan di pelajaran imla. Jadi ada pelajaran imla. Imla itu bukan hanya sekedar dikte saja, tapi juga kaidah-kaidah penulisan. Kapan kita menulis hamzah di atas alif, kapan kita menulis hamzah di atas waw, kapan kita menulis hamzah di atas ya. Ya. Itu ada pelajaran tersendiri. Nah, kesimpulan dari yang ditanyakan tadi, apabila bersambung dengan dhamir muttasil dan harokatnya itu dhammah, nah ini juga berkaitan dengan harokat. Sebagaimana yang sudah kita lewati pada latihan-latihan sebelumnya, hamzahnya ditulis di atas waw. Hamzahnya ditulis di atas waw. Asma'uhu, nisa'uhu, atau dhamir yang lainnya. Asma'uhum, nisa'uhum, zumala'uhum, abna'uhum. Huruf hamzahnya ditulis di atas waw, di atas waw, dan tidak disambung dengan dhamirnya. Mungkin ada yang ingin bertanya, Ustaz, kenapa dhamir muttasil tapi kenyataannya tidak bersambung? Padahal arti dari muttasil itu bersambung. Betul, di sini nggak bersambung karena memang nggak bisa. Waw itu bersambung dengan huruf apapun, nggak bisa. Ya, waw-nya, bentuk waw, huruf waw, tidak bisa bersambung dengan apapun, dengan huruf apapun. Ya, jadi dhamir ini tidak bersatu, nyambung, tidak terpisah ya. Tidak bisa bersambung dikarenakan ada uzur. Uzurnya adalah huruf sebelumnya memang nggak bisa disambung. Kalau huruf sebelumnya itu bisa disambung, ya akan disambung. Contoh misalkan, bukan hamzah, bukan waw. Contohnya, misalnya baituhu. Huruf ta bisa bersambung dengan huruf yang lain. Baituhum. Nah, baituka. Taib. Jadi kesimpulannya, huruf hamzahnya ditulis di atas waw. Nah, demikian akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Wa antazakallah khair. Al-Akh Imam, silakan. Nah, Ustaz. Untuk isim isyarah yang bentuknya musanna, Ustaz, pakai yang mana? Ya? Kayaknya belum ya? Belum. Sudah lewat belum? Sepertinya belum ya? Sudah atau belum isim isyarah dalam bentuk musanna? Sepertinya belum. Dan insyaallah akan ada pembahasan tersendiri. Sepertinya ya. Sepertinya belum. Tapi kalaupun sudah, ya mungkin lupa atau apa ya. Bentuk musannanya ada sendiri. Hadani. Kemudian hatani. Ya. Kemudian untuk dalika juga ada. Nah, insyaallah akan ada babnya tersendiri. Sudah belum, sudah pernah lewat? Kayaknya belum ya. Kalau yang hadza hadhihi sudah, Ustaz. Yang musannanya sudah. Nah, sudah. Tinggal dalika sama tilka kan? Nah, itu nanti akan ada babnya tersendiri. Nah, jadi ada isim isyarahnya untuk musanna, baik itu mudzakkar ataupun muannas. Nah, untuk yang dzalika sama tilka ada bab tersendiri nanti. Karena di situ ada bentuk-bentuk apa namanya perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan. Nah, nampaknya memang tidak disebutkan di sini, wallahu alam. Nah, demikian akh Imam, jadi kesimpulannya ada bentuk musanna tersendiri. Untuk yang dekat itu sudah kita lewati, hadani atau hatani. Untuk yang jauh sepertinya belum kita lewati dan nampaknya tidak ada di pembahasan ini. Insyaallah nanti sambil kita lewati barangkali disebutkan pembahasan tentang ini. Nah, demikian akh Imam. Nah, Ustaz, sudah Allah mengerang. Antazak lahir. Taib, ada yang lain? Taib, kalau tidak ada, insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Membaca pelajaran ke-8. Membahas tentang dhamir-dhamir munfasil insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.